السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين صهرمتي، kita masuk pada pembahasan berikutnya dari kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah، yaitu masalah Al-Isra wal-Mi'raj. Berkata musannif, wa huwa Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, wal-Mi'raju haqqun wa qad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa urija bi shakhsihi fil yaqdah ila as-sama'i thumma ila haythu syaa Allah من العلا وإكرام وإكرامه الله بما شاء وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. قال الشيخ المصنف رحمه الله بهو المعراج أد الحق dan Nabi telah diisra'kan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dimi'rajkan dengan syakhsihi, dengan dirinya, badannya, fil yaqdhah, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi, tetapi dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan sadar. Dimi'rajkan ila samai, ke langit, kemudian ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah muliakan dia dengan sekehendaknya, dan Allah wahyukan kepadanya dengan sekehendaknya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan hati Rasulullah SAW tidak mendustakan apa yang dia lihat. Fasallallahu alaihi fil akhirati wal ula, maka semoga salawat dan salam kepada beliau di dunia dan di akhirat. Demikian dalam matannya. Dalam syarahnya dikatakan oleh syarih وهو ابن عبد العز الحنفي رحمه الله قال المعراج كلمة معراج وزنها وزن مفعال. مفعال itu adalah isim alah, yani menunjukkan alat. Berarti مفعال معراج dari kata مفعال من العروج, sedangkan عروج maknanya adalah naik, alat untuk naik. Itu معراج, sesuatu yang membuat beliau naik. Al-alah allati yu'raj fiha. Al-alah allati tu'raj fiha. Alat yang menyebabkan beliau alaihi salatu wassalam naik ke langit. itu mi'raj. Ayyus'ad, yang dinaikkan sebagaimana disebutkan dalam ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ta'rujul malaikatu warruh, kalimat ta'ruju maknanya naik malaikat-malaikat dan ruh, yakni Jibril, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalimat araja dari kata uruj adalah naik. Sedangkan mi'raj adalah mif'al, isim alatnya. Berarti sesuatu yang menyebabkan naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin la yu'lam kaifa huwa, tetapi tidak diketahui kayak apanya. Seperti apa caranya, alatnya apa? La yu'lam, tidak diketahui. Wa hukmuhu ka hukmi ghairihi min al-mughayyabat, maka hukumnya sama dengan hukum-hukum lainnya dari hal-hal yang ghaib. Disebutkan timbangan yaumul qiyamah yang menimbang amal-amal perbuatan manusia. Kayak apa timbangannya? Tidak diketahui. Dan nanti mereka akan menjalani sirat, jembatan yang dipancangkan di atas ner, di atas neraka. Kayak apa jembatannya? Tidak diketahui. Ini khunibnina azakumullah, sebagaimana al-mughayyabat, hal-hal gaib yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah, kita beriman kepadanya walaupun tidak tahu kaifiyahnya, kita beriman kepadanya walaupun tidak tahu rinciannya seperti apa. Demikian pula al-mi'raj yang menyebabkan naiknya Rasulullah SAW ke langit, alat yang Allah ciptakan yang menyebabkan naiknya Rasulullah SAW ke langit, itu pun kita tidak mengetahuinya, tetapi wajib beriman dengannya. Dan ini ciri seorang mukmin al-muttaqin. Hudan lil-muttaqin alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surat Al-Baqarah di awalnya Allah katakan bahwa ini adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil-ghaibi, orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang ghaib, yang tidak bisa diketahui atau dibuktikan dengan panca indera. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengarkan suaranya kayak apa, tangan tidak bisa merabanya, panca indera kita tidak bisa merabanya, tidak bisa mengetahuinya. Tetapi karena diberitakan dalam Al-Quran, amanna bihi kullun min indi rabbina. Karena diberitakan dalam Al-Quran, maka kita harus beriman kepadanya semuanya dari Allah. Ma qala Allah haqq, wa ma qala Rasul haqq. Apa yang Allah katakan pasti benar, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pasti benar. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula Isra dan Mi'raj. Diberitakan dalam Al-Quran dan diberitakan pula dalam sunnah, dalam hadis-hadis yang sahih. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami inal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang asra bi'abdihi, yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini berita wajib diimani, walaupun kita tidak mengetahui pakai alat apa semalam bisa menempuh perjalanan yang harusnya ditempuh dalam waktu 1 bulan. Pasti benar beritanya. Sedangkan kaifiyahnya kita tidak tahu. Wallahu ta'ala alam, wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu baru ke Masjidil Aqsa. Bagaimana ke langit? Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha adalah tempat yang paling tinggi, di atas langit yang paling tinggi. Masya Allah. Disebutkan dalam surat An-Najm. Allah sebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan. Nanti akan dibahas di sini insyaallah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sungguh hati tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ini benar-benar terjadi, benar-benar nyata Rasulullah sallam dinaikkan ke langit. Alat-alat sekarang belum ada yang mampu untuk menaikkan seseorang ke langit yang terdekat saja dalam waktu semalam, enggak bisa. Iya kan? Harus sekian lama perjalanan, itu pun katanya. Apa betul? Prakteknya sudah sampai ke bulan. Wallahu ta'ala alam. ternyata hanya di padang pasir Nevada. Kadzab. Didustai dunia oleh Amerika. Ikhwan bin na'azakumullah, kalaupun mereka mampu butuh waktu berapa? Lama. Tetapi Rasulullah SAW bukan langit pertama, tapi langit yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Ikhwan bin na'azakumullah, di sini disebutkan dalam beritanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka wajib bagi seorang muttaqin untuk yu'minuna bil ghaibi, untuk beriman kepada hal-hal ghaib yang diberitakan dalam Quran wa Sunnah. Kita katakan amanna bihi kullun min inda rabbina. Kita beriman kepadanya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Wa qawluhu wa qad asra bin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ucapan musannif bahwasanya Allah telah mengisrakan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan Rasulullah SAW juga dimi'rajkan bisyakhsihi, dengan dirinya, dengan jiwanya. Fil yaqbah, dalam keadaan nyata, tidak dalam keadaan tidur, bukan mimpi. Maka ikhtalafan nas fil isra, manusia berselisih tentang masalah isra, apakah dengan jasadnya atau rohnya saja. Kalau rohnya saja, apakah mimpi atau bukan mimpi? Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya dikatakan nas, manusia, secara umum berselisih. Ada pun ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana dikatakan oleh musannif. Disebutkan dengan tegas, bisyakhsihi fil yaqbah. Ya, ini dengan dirinya dalam keadaan nyata, ini bukan mimpi. Tetapi memang manusia berselisih. Karena beberapa mereka memakai riwayat-riwayat yang lemah, memakai riwayat-riwayat yang baik. Di antaranya, qila, dikatakan, untuk menunjukkan bahwa pendapat ini lemah, qila, konon katanya. Kanal isra biruhihi walam yufqad jasaduh. Bahwasannya isra itu hanya dengan rohnya saja, sedangkan badannya tidak hilang. Tetap di tempatnya, di tempat tidurnya. Demikian dinukilkan oleh Ibnu Ishaq dari Aisyah, dari Muawiyah. Dua riwayat, satu riwayat dari Aisyah, satu riwayat dari Muawiyah. Tetapi kedua riwayat ini lemah dari Ibnu Ishaq. Disebutkan dalam footnote-nya, Jazakumullah khair al-muhaqqiq, huwa Syekh Yasin, hafizahullah wa ra'ah, qala, bahwa hadis ini dhaif, disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, dan Ibnu Ishaq. Kalimatnya, sanadnya, haddatsani ba'dha ali Abi Bakrin, menyampaikan kepadaku beberapa keluarga turunan Abu Bakar. Siapa? Tidak disebutkan. Dari Aisyah katanya. Dari ini ada jahalah. Ada sesuatu rawi yang majhul, siapa yang dimaksud? Kalau turunan Abu Bakar, apa semuanya dalam keadaan kuat hafalannya? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Belum tentu. Khamilina azakumullah, sehingga di sini ada jahalah. Kama taras sanad fihi jahalatu Syekh Ibn Ishaq, sebagaimana jelas bahwa di sini ada kemajhulan gurunya Ibn Ishaq. Ini Musa mengambil dari siapa? Tidak disebutkan namanya. Yang kedua juga sama. Dari Ibn Ishaq dalam sirahnya, dan dari jalan Ibn Jarir juga mengambil dari beliau. Dan di sana dikatakan lemah karena dhaifnya guru Ibnu Ishaq. Atau lebih jelasnya, yang pertama majhul, yang kedua tidak majhul. Disebutkan namanya, tetapi dia dalam keadaan dhaif. Li jahalati Syekh Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Jarir menyebutkan sebutan namanya. Ibnu Ishaq mengambil dari siapa? Yaitu disebutkan namanya Amr Ibnu Abdurrahman. Sedangkan Amr ibn Abdurrahman dalam keadaan dia seorang yang juga lemah. Nah, muttaham, tertuduh hafalannya. Fasanadu dha'ifun jiddan, maka sanadnya lemah sekali. Nah, demikian keadaan sanad riwayat yang dari Aisyah dan juga dari Muawiyah. Tayyib. Berkata Ibn Abdul Aziz, ونقل عن الحسن البصري نحوه, dinukil pula dari Hasan al-Basri yang semirip dengan ini, yang juga riwayatnya lemah sebagaimana yang sebelumnya. Lakin yanbaghi an yu'raf al-farq baina an yuqal kana al-isra manaman wa baina an yuqal kana bi ruhihi duna al-jasad. Tetapi perlu diperhatikan. Wa in shahha, kalaupun sahih riwayat-riwayat itu, bukan bermakna mimpi, beda. Apa yang diriwayatkan dalam riwayat ini dengan mimpi itu beda. Dalam riwayat ini disebutkan ruh tanpa jasad. Sama enggak? Ruh tanpa jasad yang diisrakan dengan mimpi. Kata Ibnu Abdul Aziz berbeda. Wal farqu, perbedaan antara keduanya sangat besar. Qala bainahuma farqun 'adzim, antara keduanya ada perbedaan yang sangat besar. Fa Aisyah wa Muawiyah radhiyallahu taala anhuma lam yaqula kana manaman. Adapun Aisyah dan Muawiyah dalam riwayat tadi wa in shahha, kalaupun sahih, sudah kita katakan hadisnya dhaif. Kalaupun sahih, keduanya tidak berkata bahwa Rasulullah SAW mimpi, tidak. Dari Aisyah, dari Muawiyah pada riwayat-riwayat yang dhaif tadi tidak menyatakan bahwa Rasulullah SAW mimpi. Enggak. Tapi menyatakan diisrakan ruhnya, bukan jasadnya atau tanpa jasadnya. Innama qala usriya bi ruhihi wa lam yufqad jasaduh, diisrakan dengan ruhnya dan tidak bergeser jasadnya atau tidak hilang jasadnya. Wa farqu ma bainal amrayn, adapun perbedaan antara keduanya adalah bahwa apa yang dilihat oleh seorang yang mimpi qad yakunu imtithalan atau amthalan, adapun apa yang dilihat oleh seorang yang mimpi hanya permisalan-permisalan saja. Madrubah lil ma'lum, yang digambarkan tentang apa yang diketahuinya dalam surah Al-Mahsusah. Gambaran-gambaran yang dibayangkan kepadanya seakan-akan mahsus padahal tidak. Iya kan? Ini mimpi. Kamu mimpi memecahkan kacanya si fulan. Kalau kamu melek, kacanya pecah enggak? Tidak pecah. Artinya apa? Itu adalah permisalan saja. Tidak terjadi sungguh-sungguh. Itu mimpi. Tetapi apa yang diriwayatkan dari Aisyah dan Muawiyah, kalaupun sahih, benar-benar ruhnya berangkat ke sana. Tanpa jasadnya. Mafhum? Berbeda kan dengan mimpi? Sangat-sangat-sangat berbeda. Fayarakanahu qad urija ila sama. Kalau mimpi, maka digambarkan seakan-akan mi'raj ke langit, padahal tidak. Seakan-akan dia ke Baitul Maqdis, padahal tidak. Sehingga hati-hati. Jangan ada seseorang yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu cuma mimpi. Ada riwayat Aisyah, ada riwayat Muawiyah. Kita katakan bahwa kalaupun sahih riwayat-riwayat itu, mereka tidak meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mimpi. Tidak seperti ucapanmu. Mereka menyatakan bahwasanya ruhnya diisrakan, dibawa ruhnya, dibawa oleh malaikat sampai ke Baitul Maqdis dan dibawa ke Sidratul Muntaha. Bukan mimpi. Yaqul bin na'azakumullah Mu'tazilah dan Aqlaniyun dan para rasionalis yang mendewakan akal-akal mereka sendiri, enggak mau menerima sesuatu yang kata mereka enggak masuk akal. Enggak mau menerima sesuatu yang gaib, yang menurut mereka ini gak masuk akal. Masa perjalanan segitu jauhnya ditemu dalam semalam? Mustahil. Ini mungkin cuma mimpi saja. Cari-cari dalilnya. Sudah menyimpulkan dulu, baru cari dalil. Begitu ada hadis dhaif, ana Aisyah bahwa Rasulullah SAW dengan ruhnya. Ah, kan? Dengan ruhnya. Ini berarti mimpi. Beda. Kalaupun sahih. Apalagi hadisnya dhaif. Dhaif jiddan lagi. Kalaupun sahih, maka maknanya ruhnya dibawa ke sana. Itu maksud Aisyah, maksud Muawiyah. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh para aqlaniyun bahwasanya ini cuma mimpi. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan ar-ru'ya darban lahu mithal. Wa ruhu lam tas'ad wa lam tadhhab. Kalau mimpi, ruhnya tidak naik, ruhnya tidak hilang, tidak kemana-mana. Hanya digambarkan saja gambaran-gambaran. Namanya juga ru'ya. Apa dalam bahasa Arab maknanya ru'ya? Diperlihatkan. Hanya diperlihatkan. Yani daraba lahul mithal. Yani diberikan kepadanya permisalan-permisalan dan gambaran-gambaran saja dalam mimpinya. Fama arada annal isra' manaman. Wa innama arada anna ruh dhatuha usriya biha. Maka yang dimaksudkan oleh Muawiyah dan dimaksudkan oleh Aisyah dalam riwayat-riwayatnya, kalaupun sahih, yang dimaksudkan oleh mereka adalah ruhnya dibawa ke Baitul Maqdis, bukan diperlihatkan kepadanya gambaran Baitul Maqdis, bukan, tapi ruhnya dibawa. Fa faraqatil jasad, maka ruhnya berpisah dari jasad. Tsumma adat ilaihi, kemudian dikembalikan lagi. Ya ja'alani hadza min khasa'isihi, dan mereka menganggap bahwa itu adalah keistimewaan Rasulullah SAW. Fa inna ghayrahu la tanal dhat ruhihi as-su'ud al-kamil ila as-sama', karena sungguhnya selain beliau, selain Nabi, tidak mungkin dia akan bisa baginya ruhnya naik dengan seutuhnya sampai ke langit. Illa ba'dal maut, kecuali setelah mati. Khonfirin a'azakumullah, demikian gambaran dari Syekh tentang riwayat tadi, bukan menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mimpi, kalaupun hadis-hadis itu sahih. Qila kana al-Isra marratain, ada pendapat lain bahwasanya Isra itu dua kali. Marratan yaqbah wa marratan manaman. Yang sekali dalam keadaan sadar dan yang kedua kali dalam keadaan mimpi. Wa ashabu hadzal qawli ka'annahum aradu al-jama' baina hadis syarik wa baina sa'ir riwayat. Orang ini sepertinya, atau orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini sepertinya ingin menggabungkan antara dua macam riwayat. Riwayat dari syirik yang disebutkan tsumma istayqadtu, kemudian aku bangun. Berarti mimpi. Kemudian aku bangun dari tidurnya. Digabungkan dengan hadis-hadis baina sa'ir riwayat. Riwayat-riwayat yang lain yang banyak yang menyebutkan Rasulullah SAW dengan jasadnya, dengan sadar, dimi'rajkan dan diisra'kan. Kemudian digabungkan, muncullah pendapat lainnya. Rasulullah SAW pernah dalam keadaan mimpi, pernah pula dalam keadaan sadar. Wa kadzalika minhum man qala bal kana marrataini marratan qabla al-wahyi wa marratan ba'dahu. Demikian pula ada yang berkata bahwasanya dua kali kejadian Isra dan Mi'raj, yang sekali sebelum dapat wahyu dan yang kedua kali setelah dapat wahyu. Wa minhum man qala, dan lain-lainnya ada berpendapat lagi, bal salasa marrat, bahkan tiga kali. Bahkan tiga kali. Marratan qabla al-wahyi wa marrataini ba'dahu. Sekali sebelum turun wahyu dan dua kali setelah turun wahyu. Wa kullama ishtaba 'alaihim lafdun zadu marratan. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, setiap ada kebingungan untuk mengakurkan dua hadis yang berbeda, dijadikan dua kejadian Isra. Berarti ini yang Isra yang lain. Begitu ada hadis lain lagi yang berbeda lagi, oh ini berarti yang ketiga. Karena enggak bisa digabungkan. Yang ini yaqbah, yang ini mimpi. Berarti ada dua kejadian Isra. Sekali lagi, loh ini malah sebelum wahyu. Berarti ini yang ketiga. Dan seterusnya, kullama ishtabaha 'alaihi lafdhun, setiap tersamar satu lafaz ditambah Isra-nya. Berarti dua, berarti tiga dan seterusnya. Akhwani fid din, a'azakumullah. Hada yaf'aluhu du'afa'u ahli al-hadith. Ini dilakukan oleh du'afa ahlul hadith, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Bukan kata saya. Artinya enggak pantas bagi saya untuk membicarakan mereka, para ulama. Tetapi Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menyatakan bahwa yang berpendapat dengan pendapat-pendapat seperti itu adalah du'afa ahlul hadith. Ahli hadith yang lemah. Wa illa falladhi 'alaihi a'immatun naql, karena kalau tidak, kalau kita melihat para a'immatun naql, para ahli-ahli, para imam-imam ahlul hadis yang ahli dalam bidang penukilan riwayat, annal isra'a kana marratan wahidatan bi Makkah, bahwa Isra itu sekali saja, yaitu di Mekkah, ba'dal bi'tah, setelah diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi, qablal hijrah, sebelum hijrah satu tahun. Waqila, dan dikatakan bisanatin wa syahrain, 1 tahun 2 bulan setelah diutusnya beliau menjadi nabi. Demikian dinukilkan oleh Ibn Abdul Barr dan lain-lainnya para ulama. Kata Ibn Abdul Aziz, adapun para a'immah, para imam-imam, para pakar-pakar ahli hadis yang ahlinya, yang alimnya, yang imamnya, mereka meriwayatkan bahwasannya Isra hanya 1 kali di Mekah. Setelah mendapatkan wahyu ba'dal bi'asah. Yaitu sebelum hijrah 1 tahun atau 1 tahun 2 bulan. Nah, qala Syamsuddin Ibn Qayyim rahimahullah, ya ajaban li haula alladziina za'amu annaka miraran kayfa saagha lahum ay yadhunnu annahu fi kulli marratin yufrid 'alayhim as-salawat 50. Lihat ucapan Syamsuddin Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, ya ajaban, duhai anehnya mereka itu. Mereka menganggap bahwa Isra itu berkali-kali. Bagaimana mungkin Isra dan Mi'raj berkali-kali? Apakah mereka menganggap bahwasanya Rasulullah SAW diberi 50 atau 5 salat setiap Isra? Diberi 5 salat lagi, naik lagi diberi 5 salat lagi, naik lagi diberi 5 salat lagi. Kais, kata dia. Ini menunjukkan lemahnya pendapat-pendapat tadi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ayyadhunnu kaifa saagha lahum an yadhunnu annahu fi kulli marratin yufrad 'alayhim as-salawat 50. Apakah menurut mereka bahwasanya Isra dan Mi'raj itu berkali-kali, berarti kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah 50 salat itu berkali-kali? Adakah kisah Isra dan Mi'raj yang rinci selain yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk menerima perintah 50 salat sehari dan kemudian Rasulullah minta dikurangi, minta diringankan untuk umatnya sampai menjadi 5. Apakah ada selain itu? Kisah Mi'raj? Tidak ada. Taib. Kalau 2 kali, 3 kali, yang lain ceritanya kayak apa? Apa sama? Dapat khomsin lagi 50 salat lagi. Dapat khomsin lagi 50 salat lagi. Yang ketiga juga begitu lagi. Sama. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Thumma yataraddad bainahu wa baina rabbihi wa baina Musa hatta tasir 5. Dan setiap Isra, setiap Mi'raj berkali-kali. Kejadiannya sama. Rasulullah SAW naik ke atas. Mendapatkan 50 salat. Dan kemudian turun. Sampai bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyatakan umatmu enggak akan sanggup. Minta diringankan. Kembali lagi Rasulullah SAW kepada Allah. Minta diringankan. Turun lagi. Kata Musa, umatmu enggak akan sanggup. Kembalilah. Minta diringankan. Sampai menjadi 5 salat. Apakah setiap mi'raj kayak gitu? Fayaqulu amdaitu faridati wa ghaffattu an ibadi, dan setiap kembali kepada Allah kemudian dikatakan amdaitu faridati wa ghaffattu an ibadi, aku tetap memerintahkan faridahku dan aku ringankan untuk hamba-hambaku, kata Allah, dikurangi. Tsumma yu'iduha fil marrati tsaniyah ila 50, kemudian kembali lagi pada mi'raj yang kedua diperintahkan 50 lagi. Padahal sudah dikurangi kemarin. Tsumma yuhaddaha ila 50, kemudian dikurangi sampai 5 lagi. Isra Mi'raj yang kedua diperintahkan 50 lagi, minta dikurangi lagi. Apa mungkin, kata Ibnu Qayyim? Wa qad ghallatha al-huffaz syarikan. Sungguh para penghafal-penghafal hadis telah menganggap salah riwayat dari syarik yang menyatakan kemudian aku bangun dari tidurku. Fi al-fadhil min hadis al-Isra, dari sekian banyak lafaz-lafaz hadis Isra, wa Muslim aurad al-musnad minhu, dan Muslim juga meriwayatkan dengan sanad dari beliau, summa qal, kemudian berkata, faqaddama wa akhar wa zada wa naqas, kemudian ditambah atau dibalik, didahulukan, dibelakangkan, ditambah dan dikurangi, walam yusrad al-hadis, wa ajada rahimahullah, intaha kalamu Syekh Syamsuddin rahimahullahu ta'ala. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa para ahli-ahli hadis, para pakar-pakar hadis menganggap lafaz itu yang salah. Karena sekian banyak riwayat dari syarik juga, tidak menyatakan istayqadtu kemudian aku bangun, tidak. Imma dari beliau, wa imma dari orang yang mengambil dari beliau. Nah, wa kana min hadis al-Isra annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam usriya bi jasadihi fil yaqdah ala sahih. Adapun berita tentang Isra'nya Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW diisra'kan dengan jasadnya dalam keadaan yaqdah, dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur. Ala sahih, ini menurut pendapat yang sahih. Min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Raqiban 'ala al-Buraq. Menaiki Buraq. Jaa fi tafsir fil Bukhari, disebutkan dalam tafsir dalam kitab Bukhari dan juga dalam Muslim, disebutkan apa itu Buraq. Wa huwa dabbatun abyad. Tawil, kendaraan yang putih panjang. Fauqal himar dunal baghl. Besarnya lebih dari keledai, lebih kecil dari bighal. Antara bighal dengan himar ini tengah-tengahnya. Yadha hafirahu 'inda muntahahu in muntaha tarafihi. Diletakkan ujung belakangnya di akhir kendaraannya. Nah, ekornya di belakang sekali. Demikian disebut dalam lafaz Muslim. Tidak bisa lebih rinci dari apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi seperti apa itu? Hah? Kalas, cukup. Apa yang diberitakan seperti itu, rinciannya, wallahu ta'ala a'lam. Qala, kejadiannya setelah diisrakan sampai ke Masjidil Aqsa menaiki Buraq, ditemani oleh Jibril alaihi salam. Fa nazala hunaka, maka singgahlah Rasulullah SAW di Baitul Maqdis. Wa shalla bil anbiya'i imaman, beliau salat mengimami para anbiya. Wa rabatal Buraq bi halqati babil masjid, dan diikat kendaraan tadi, Buraq tadi, di pegangan pintu masjid. Wa qad qila innahu nazala bi baiti lahmin wa shalla fihi, dan dikatakan pula bahwasanya beliau turun di baiti lahmin. Ada bait di sana, masjid yang dijuluki dengan baiti lahm, yang kemudian oleh orang-orang Nasrani disebut Bethlehem. Itu semuanya baitul lahmin. Nah, rumah jagal asalnya, yang kemudian dijadikan tempat sebagai tempat ibadah. Wa shalla fi, dan beliau salat di sana. Wa la yasih anhu dzalikal battah, tetapi itu adalah berita qila, katanya, tetapi tidak ada riwayat yang sahih al battah sama sekali. Yang sahih Rasulullah SAW singgah di Baitul Maqdis, bukan di Bethlehem. Di Baitul Maqdis, bukan di Baitul Lahmin. Tsumma araja bihi min Baitul Maqdis tilka al-lailah ila sama'id dunya. Baru kemudian setelah itu Rasulullah SAW diangkat, dimi'rajkan ke langit yang pertama, yaitu sama'id dunya. Fastaftaha lahu Jibril, maka dibuka atau diminta untuk dibuka pintu langit oleh Jibril. Fafutiha lahuma, maka dibukalah pintu langit untuk keduanya, untuk Jibril dengan Rasulullah SAW. Fara'a hunaka Adam Abul Bashar. Di sana beliau bertemu dengan Adam, yaitu bapak seluruh manusia. Fa sallama alaih, memberikan salam kepadanya. Farahiba bihi, menyambutnya. Wa radda alaihi salam, dan beliau menjawab salamnya. Wa aqarra bi nubuwwatihi, dan mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma urija bihi ila as-sama'i tsaniyah, kemudian dinaikkan lagi ke langit yang kedua. Fastaftaha lahu, maka Jibril pun meminta untuk dibukakan pintu langit yang kedua. Fara'a fiha Yahya ibni Zakaria, maka dibukakan pintu langit yang kedua, maka naiklah Rasulullah SAW dengan Jibril bertemu di sana dengan Yahya ibni Zakaria dan juga Isa ibni Maryam. Falaqiyahuma fasallama alaihima. Bertemu dengan keduanya, memberikan salam kepada keduanya. Faradda alaihi salam. Maka Rasulullah SAW dan Jibril menjawab salam beliau. Warahiba bihi. Dan menyambutnya. Wa aqarra binubuwatihi. Dan mengakui kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma urija bihi ila sama'i thalithah. Kemudian dimi'rajkan lagi ke langit yang ketiga. Fara'a fiha Yusuf. Pada langit yang ketiga, beliau melihat Yusuf alaihi salam. Fasallama alaihi. Maka beliau pun memberi salam kepadanya. Wa rahiba bihi. Dan menyambutnya. Wa aqarra binubuwatihi. Isa menyambutnya. Dan kemudian menetapkan, menyetujui, mengakui kenabiannya. Ya, ini dengan ucapan ahlan bin Nabi, dengan Nabi yang diutus dan seterusnya. Tsumma urija bihi ila sama'il khamisah. Kemudian langit, naik lagi ke langit yang kelima. Fara'a fiha Harun ibn Imran. Maka beliau melihat Harun ibn Imran. Fasallama alaihi. Kemudian memberikan salam kepadanya. Wa rahiba bihi. Dan dia menyambutnya. Wa aqarra bi nubuwatihi. Dan mengakui kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma urija bihi ila sama'i sadisah. Kemudian dinaikkan lagi ke langit yang keenam. Falaqiya fiha Musa. Maka beliau pun bertemu dengan Musa alaihi salam. Fasallama alaihi wa rahiba bihi wa aqarra bi nubuwatihi. Maka beliau pun memberi salam dan kemudian dijawab salamnya dan disambut dan diakui kenabiannya. Falamma jawazahu baka Musa. Ketika Rasulullah SAW melewati, maka Musa menangis. Faqila lahu ma yubki. Dikatakan kepadanya, mengapa engkau menangis? Qala abki li anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulu al-jannah min ummati akthar mimma yadkhuluha min ummati. Kata Musa alaihi salam, aku menangis karena seorang anak muda diutus setelahku dan ternyata masuk surga dari umatnya lebih banyak dari yang masuk surga dari umatku. Ini umat Nabi Muhammad SAW masuk surga lebih banyak daripada apa yang masuk surga atau siapa yang masuk surga dari umat Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bihi ila sama'is sabi'ah. Kemudian dinaikkan lagi Rasulullah SAW, diangkat sampai ke langit yang ketujuh. Falaqiya fiha Ibrahim. Maka ditemui di sana Ibrahim Abul Anbiya. Kalau Adam Abul Bashar, kalau Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Fasallama alaihi wa rahiba bihi wa aqarra bi nubuwatihi. Maka beliau pun memberi salam dan kemudian disambut, dijawab salamnya dan diakui kenabiannya. Tsumma rufi'a ila Sidratil Muntaha. Kemudian diangkat sampai ke Sidratul Muntaha yang paling tingginya. Rafa'a lahul Baitul Ma'mur, yaitu di atas Baitul Ma'mur. Tsumma urija bihi ilal Jabbar, kemudian diangkat lagi sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar Jalla Jalalu. Wa taqaddasat asma'uh, dan maha suci sebutannya, maha suci, maha tinggi nama-namanya. Padana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna. Maka mendekatlah sampai antara dia dengan Rabbnya baina qaba qausaini aw adna, seperti dua busur panah atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abdihi ma auha. Maka Allah pun mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Wa farada lahu 50 salatan, dan kemudian diwajibkan kepadanya 50 salat. Faraja hatta marra ala Musa. Setelah mendapatkan kewajiban 50 salat, kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang sampai di langit yang keenam bertemu Musa alaihi salam. Faqala bima umirt, kata Musa, engkau diperintah dengan apa? Qala bi 50 salatan, aku diperintah dengan 50 salat. Faqala inna ummataka la tutiqu dhalik. Kata Musa alaihi salam, umatmu enggak akan sanggup mengerjakan 50 salat. Irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif. Irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif. Kembalilah engkau ke Rabbmu. Mintalah keringanan. Li ummatika, untuk umatmu. Rasulullah SAW menerima. Apapun perintah Allah, beliau menerima. Tetapi umatnya kasihan. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat penyayang pada umatnya. Nah, bil mu'minina raufur rahim, kata Allah. Nabi terhadap orang mukmin rauf rahim, sangat kasih, sangat sayang. Sehingga mendengar berita dari Musa, bahwa Musa sudah berpengalaman, umatnya tidak akan sanggup. Maka Rasulullah SAW kasihan dan kembali kepada Allah meminta diringankan. Faltafata ila Jibril ka'annahu yastashiruhu fi dhalik. Rasulullah menghadap, menengok kepada Jibril, seakan-akan bermusyawarah pada Jibril. Bagaimana pendapatmu? Memandang Jibril, kemudian Jibril paham. Fa'asyara an-na'am. Maka Jibril mengisyaratkan. Yang mananya iya, kita kembali. Maka kembali, insyikta. Kalau engkau suka, kata Jibril. Maka naiklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ata bihi ila al-Jabbar tabaraka wa taala, sampai menemu Allah yang maha sombong, yang maha besar, tabaraka wa taala, wa huwa fi makanih. Hadza lafdul Bukhari. Demikian semua ini yang dibaca lafaz dalam hadis Bukhari. Lafaz dalam hadis Bukhari dalam sahihnya. Wa fi ba'd turuqil hadis fa wada'a anhu 'ashran. Dalam beberapa lafadz-lafadz yang diriwayatkan dalam Bukhari, diriwayatkan bahwa Allah meringankannya 10 salat, tinggal 40. Kemudian turun kepada Musa. Maka dikabarkan kepada Musa bahwa sudah dikurangi 10. Musa masih berkata, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembalilah engkau kepada Rabbmu. Mintalah keringanan. Umatmu enggak akan sanggup. Falam yazal yataraddad baina Musa wa baina Allah, maka Rasulullah sallam berbolak-balik antara Allah dengan Musa. Kembali kepada Allah minta diringankan, kembali kepada Musa, Musa masih mengatakan umatmu enggak akan sanggup. Kembali minta keringanan. Terus demikian, dikurangi 10, dikurangi 10, dikurangi 10, hatta ja'alaha khamsan. Terakhir dikurangi 5 menjadi 5 kewajiban saja. Fa'amara Musa birruju. Sampai kepada Musa dengan perintah 5 salat, masih berkata Musa kepadanya, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembali kau kepada Rabbmu. Mentalah diringankan. Umatmu enggak akan sanggup. Faqal, maka Nabi bersabda, qad istahyaitu min Rabbi, sungguh aku sudah malu untuk kembali kepada Rabbku. Walakin arda wa uslim, aku sudah ridha dengan 5 kewajiban. Falamma nafadha nada munadin qad amdaitu faridati wa khaffaftu ibadi an ibadi. Ketika Rasulullah SAW menerimanya dan jalan, maka ada penyeru yang menyeru dengan suara yang didengar, yang berbunyi, qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Sungguh aku telah putuskan kewajibanku dan aku telah ringankan untuk hamba-hambaku. Yani sudah keputusan akhir 5 salat. Ini namanya taufiq. Rasulullah SAW sudah merasa cukup. Aku tidak mau lagi minta peringanan. Ternyata Allah pun menyatakan aku sudah putuskan seperti itu. Bahwa 5 saja dan sudah aku ringankan, kata Allah SWT. Demikian kisahnya Isra dan Mi'raj, pembahasannya insyaallah pada kajian mendatang باذنallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.